أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أحب أحبكم لا لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. الآية ayat meniko ngantos sekawan ayat merupakan ayat ingkang nganjurake umat Islam supaya rukun. Intine ngaranake wong Islam supaya rukun. Carane rukun piye? Yaiku ora poyok-poyokan. Niki secara global ayat ingkang dipun waos kala wau nerangake keislahan. Ayat sing pertama, nek ana wong Islam do geger loro atawa rong pondo rong kelompok supaya didamekake. Nek wis do gelem dame ya ape. Sing ra gelem dame malah madone kudu mbok lawan iku. Hukum kok ditantang. Ya, itu dilawan. Sing nentang hukum, itu dilawan. Temurune ayat sing pertama niki, kejadiane nalika Kanjeng Nabi nuju tindak niteh khimar. Khimar iku umpahan sing paling cilik. Sadure khimar jenengane bewol. Sadure bewol diarani jaran. Di jaran bahasa Arabe khoylon. Terus saat ini jaran rupane kaya jaran. Tapi dudu jaran. Namine bewol. Saat ini sore bewol. Kaya jaran, kaya bewol. Ning dudu. Diarani khimar. Lu kanjeng Nabi ini kerasa nite khimar. Tumpaan sing ora bejaji. Cara saiki ya numpak becak. Niku. Lah jelala. khi mà rè nế cô ngủ dọ tầng rì cú hoàn tên nà mê nê bôn áp tư lọ bên ụ bê kà rô áp tư lọ bên rò vã khá. Nà rì cô khi mà rè dân nà bì bì bích nê cú Abdullah bin Ubay irume dibuntati. Rasana ambune kuyuwe khimar. Nalika Abdullah bin Ubay irume ditutupi sanjaane kaya menyek rengene khimare Kanjeng Nabi. Terus Abdullah bin Rawahah ngomong, wallahi la kaulu khimarihi abdadu rikhan min miskika. Allah uyu we khimare jeng Nabi ku luwe wangi timbang minyakmu. Jadi uyu we khimar nek karo minyakmu wangi uyu we khimar. Kadang uyu we enjah. Kaya Nabi ini ku ngantos pipi saya ini ku gondo wangi. Khusus kaya Nabi ini ku. Bila ditibuk karo ibu sahabat anak, joko ibu otol. Keringet ini kaya Nabi ini ngoten. Ngantos ngantos sahabat sing minum pipi saya dengan Nabi. Lah ucapannya Ibnu Rawahah iki dadekake sengkele Abdullah bin Ubay terus tukaran, tukar batu. Jawa Quran medun. Wa in ta'ifatan ilang lamun pinumu sapa kelompok loro. Golongan loro. Bidal bukbidi dan bayarnya saking bongkok ben. Podo islami. Podo bukbidi. Ita talu. Dua kekiran. Peperang-perangan sopo ta'ifah tadi. Saya kejadian kodok. Fa'asriku bayarubah. Mogonda mekno siro antara de kelompok loro. Mogonda di paiku terkejadian sawat-sawatan sandal, sawat-sawatan wantu, kelompok itu. Asale wong loro balik ke jarum timbul pirang-pirang. Dijabek no, iki cara Quran. Kodabek no. Lawes dak dijabek nang mbah. Mbah karo apa mbah siji. Fa in baghas maghalamun lacet. Moga ikhtiar mas apa salah siji kelompok loro ala ukra ing atase wadae. Nah, sing siji gelem ngikuti hukum, sing siji mbah aturane. Fakotilu. Bapa ngelawan siro kape Allah di ing kelompok takrikan mogok sapa kelompok. Sing mok, carane. Oh, carane. Dituturi, gak bisa dituturi, ya dikeras. Kata. Ganti, hatta tapi asego gelem bali sapa asdawa ila amrillahi marang hukume Gusti Allah. Jadi kudu gelem dinakake hukume Gusti Allah. Nek wis dijelasake, diterangake mlakune hukum gede-gede kuwi cemo cekel oke. Iki carane. Lah nek wis gelem gali, kok kadang-kadang nek wis tukaran ku nesu. Nesu iku kadang-kadang ora iso mikirake sing bener lan sing salah, perkara nesu. Walare ora wong nesu, wong gawe kadek kon diger iku aturane iki keterangan hadis padha wong mampang-mampang malang kerik mampang-mampang macet ujarane saban cekel bojake ligeh apa pidara-pidara gara ligeh ku mampang-mampang wis ra pantes. Kau tak ligai macam mampang-mampang. Turak dah. Sampai ni kesel. Aku nak turu mampang-mampang lucu lah. Ada orang mampang-mampang dituru. Ini aturan Islam. Karena nak ada orang keker, watip, mendendeng-mendendeng. Sampai cekal gun kulu deh. Ligai dah. Aturan deh. Kau tak ligai jadi suh. Turak dah. Tak kuat orang situ yang ngecak olor-olora. Sampai dikira ngetik Nabi Sufi itu. Walanya kanjeng Nabi nalika para sahabat matur. Ya Rasulullah. Ausini. Kula sampean pesen wasiati nopo-nopo jeng Nabi. Kanjeng Nabi nama ngendika. La tau dok. Ojo nesunan. Saja ada wasiat yang positif. Dalam ini yang sahabat, kau sini ya Rasulullah. Lah tahu tak. Ojo nasudan. Nanti pengtiku. Ojo nasudan. Wau nasudan ku elek. Wau nasudan. Walau ada kanjeng Nabi, bukan nanti nasu. Ada nasu kerana Allah. Iku malah ape wa yaudhu purillahi wa yardhu liridhu. Contohnya, nasu sing ape ono sembahyang, kok diuyak-uyak. Kalau sing uyak-uyak, saman sentak. Saman sentak, sing uyak-uyak. Kok sembahyang diuyak-uyak. Iku saman nasu deh, nasu kerana Allah. Iku cara deh. Jumatan, orang kekiran, sedari. Itu caranya. Tapi, nak ngelengkin ini, sok-sok jauh keliru. Jumatan, orang bocah jauh kekiran. Lengkin-lengkin. Nak kekiran, aja Jumatan. Itu keliru. Jumatan, aja kekir. Oh, dibalik. Wong perintah sholat itu mulai anak umur pitu. Kanjeng Nabi jauh. Umur pitu kalau sholat. Perintah pun sholat. Terus gelem Jumatan malah disengene. Niku keliru. Bocah cilik geger kan biasa. Nek wong tuwa geger ya iku. Cah bocah cilik umur lima. Mono geger. Terus pancen ngono iku bocah. Mula ada nak gelengke, ojo keliru. Tak keker, ojo jubatan. Ini ku keliru. Kau jubatan ku perintah, kepala ojo. Jubatan, ojo keker. Mula bodoh. Itu kadang-kadang, kalau orang tua ku dah ngomong, ojo keliru-keliru. Bucah, lu ngerapi ngantar. Sing hati-hati lu, nak tiba. Ojo bodoh. Sing hati-hati. Kalau saya ada, nak tiba, kok tiba sedang? Omongannya orang tua pun mandi. Ojo menek-menek, nak tiba. Ojo menek-menek, kalau saya lah. Orang usah, nak tiba. Kok sedang tiba sedang? Ini lho, nak ngomong-ngomong, sing apik. Jadi, diselesaikan secara umum. Kadang mulanya kalau kandas, masalah khilafiyah, aja tinggal pertengkaran. Tapi didunung. Contoh deh. Nggak boleh Quran. Surat Ali Imran. Juz 4. Surat Ali Imran, Juz 4. Ayat 1 telulikur dan 1 patlikur. 1 telulikur dan 1 patlikur. nerangake ciri-ciri muttaqin. Wong sing takwa, ciri-ciri de ana papat. Ayate wasari'u ila mafirati mir rabbikum wa jannatin ardhu as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Swarga disiapake kanggo wong sing takwa. Ciri-ciri muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra wal kaafina al-ghayza wal aafina 'an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nganti tambah sayang katane ciri-ciri muttaqin siji suka dermaake harta bandane kanggo kepentingan Islam sami ugi nuju kolehan rezeki atau nuju kesepen. Kolehan kesepen itu istilah bahasa Kudus. Nah, judulannya laris ini kolehan. Nah, jauhnya itu kesepen. Ini bahasa Kudus. Kesepen. Yo, dermawan. Apa mana kolehan. Ini sifatnya mutakin. Nomor loro. Mekah nafsu. Kudu mureng-mureng iso dipeka. Ana metalu niki sing sedo keliru. Wal afina anin nas niku pemberi maaf. Dano diwabdehake wong sing jaluk maaf. Saiki keliru. Iki perlu keterangan. Ciri-ciri mutafi niku mboten kok sing jaluk maaf. Mboten. Tapi sing maringi pangapunten. Nek jaluk maaf gampang. Pamane kula utang kali sampean. Nah, iki tak contohno kula utang kali jenengan. Aku tulung budhe dandang. Tulung silai duit, budhe pinten. Aku butuh 5 juta wae kanggo pasangan. So tanggal 1 Syawal tak sahuri. Terus kula sampean silai gangsal juta. Jelalah si Jisawan, kula kendean duit. Badi males, baling bayar, badan sakit. Kula tengene jenengan, atau ngaturi surat. Kula janji, 1 Syawal bayar, neng. Terus niki kula nembe kesepen, kula nyuwun maaf. Gampang. Apa dia apa? Isi dengan surat ya. Rasa ngabut itu. Ya, buatan nopo-nopo, kula maaf ake, pun kula bebas ake, ini kita tidak perlu malek pindah. Nah, ini aku saya ngabut itu. Abut itu, walafin, anak. Terus tak bebasnya, Pak Sarone, umpannya bodo-bodo, sampai duduk malek pindah, ngomong-ngomong. Itu abut itu. Walafin, anak. Iku sing ciri-ciri mutakin ku sing sampean boten kok kula. Jaluk maaf ora gampang. Lha niku sing gak kaleru boten gak kaleru. Ora nek kula lengke mangke masa dulu masjid taklim Jumat pada ngelengake. Ana jaluk maaf anggar wong gak iso. Gak moro. Surat ra. Isin. Ora surat tak isin ora iso. Sing angel iku nggih kula maafake boten napa-napa niku abot luwe-luwe nggih kulo nak nilai mana mana-mana abot nek wal afina iki sing ciri mutaki kok maafkan boten kan sing nyuwun maaf iki sekeliru ada terhadap Gusti Allah iku nyuwun maaf iku penting nyuwun maaf. Mulane nalika Bu Aisyah diterangake masalah Lailatul Qadar. Kaagungane kaya ngono. Bu Aisyah matur, "Nek nuju badhe meranguli Lailatul Qadar niku ngamal sing apik napa jenabi?" Takonane Bu Aisyah. Jawabe jenabi, kue ngake-ngake hake mojo. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah Gusti, panjenengan iku pengampun sing mulya. Mugi dalam panjenengan ampuni. Iki njaluk maaf. Dadi nek Gusti Allah nyuwun maaf. Nyuwun maaf ku paling agung. Gusti Allah jelas pemaaf. Nek Gusti Allah pemaaf mulane nalika Kanjeng Nabi ngungkapake jenazah. Sahabat matur Kanjeng Nabi diaturi nyolati. Niku sing tidak ana di Nabi, sing urusan hak Adam. Si mayat dia utang tau ora. Nggih, kagungan utang setunggal dinar. Setunggal dinar itu beda. Setunggal dinar, nggih menika sekawan gram kurang kecil. Yang saat tawis. Terus Kanjeng Nabi mendika, "Sallu ala sahibikum mekono kandamu sholat ana dhewe." Kanjeng Nabi boten kersa nyalah. Sebab apa? Hubungan Adam. Gusti Allah ana pemaaf jelas. Anak Adam niku medit nek jaluk maaf. Hakullah mabniyun ala Musa maka hae Allah dibangun pemaaf kepada Allah murah wahakul adami mabniyun ala musyaka nah adam ku medit mereka manusia orang ada sifat pemurah kalian Gusti Allah mau nyolong pelam siji menele nginteng-nginteng rong tahun itu manusia nah Gusti Allah Jawi Nabi, kullil ladzina kafaru in yantahu yufar lahum ma qad salaf. Muhammad wong kafir-kafir kandane anggar kelemari kafire tak apura sekehe dosane. Iku sya Allah murah. Jadi wong kafir nganti 70 tahun kurang sak jam mati gelem asyhadu dosa 70 tahun bebas. Inak Gusti Allah, nak manusia mboten mboten sakit. Iki carane. Mulane nganti ana tata-tata dijamekno. Nek wis jamek, ya wis. Nek ora gelem jamek sana sini, saya ora gelem jamek dicekno. Dinasehati. Nek iso dikeras. Iki carane. Ana aturane dinasehati iki. Fahim fahat mampulawan misbali sapa hati umana itu film bali kape. Api-apian fa'asihu bayna umat. Mongko ngeselah nasiru antaranya dua pantor. Bil hati kelawan sa'adil-adili. Wa aksi tuhulan berbuat adil siro kape. Ojo pilih kasih. Ojo sing keluarga dimenangno. Sing ora keluarga dikalahno. Ojo. Inna Allah satamani Allah yuhibbul muqsitina iku ganjar demen Allah ing wong kang padha berbuat adil. Allah seneng nek wong padha gelem adil. Niki berbuat adil sajane gampang ya. Sajane gampang. Tapi mengko nek wis pekaran ana wong loro sing siji wong liya sing siji keluarga sampeyan bingung sampeyan. Padahal sing salah keluarganya sampean. Lho niki lho sing anget. Nek saja ana sing adil ya kaya gampang ngono. Ora ana sing cici. Bakal marah tuwa. Wala payah mana iki. Sing cici jalan marah tuwa, sing cici ora. Kuwi apa kon ngurusi. Apa cak bela marah tuwa piye, engko cak sido. Ya wis nanggur kota niku sing angel. Mulane Kanjeng Nabi ngringatake nalika Sayyidina Ali karo Fatimah kegeran rumah tangga didelok sing salah Fatimah. Fatimah sing diperingatake bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mantu tapi wong bener. Fatimah senajan putus salah. Sing salah disalahake. Niku Kanjeng Nabi Anak kan Nabi sakit. Anak sak kula jenengan iki iso tahura. Nah iki kejadian iku sing anget, nek kejadian. Lan sing hati-hati. Terus ayat sing nerangno bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Angin pesine kai para wong Islam ikhwah temiku bersaudara. Sing sering kula terangake. Wong Islam ku bersaudara. Rene bersaudara, Pak Asliku mongko ngeslah nasiro. Bena akhawa itu antarane persaudaraanmu. Jadi dipererat. Mulanya nak nuju bodo-bodo, terus ngangana acara silaturahim. Kadang-kadang anak suan ini bapak, adik suan ini kakak, kadang-kadang ini sak konco. Nana ake acara halal bihalal. Niki tuntunan Islam. Ganjaran, ganjaran. Nana no halal bihalal. Cuma caranya aja lucu. Karo wong tua, bapak, ya. Maaf nah ya, aku ngoneku pencilaan niku. Bapak jendang-jendang niku. Boten parang, boten parang. Ya aku coba, kulanya maaf. Corong, toto-toto, wong kuno, jodoh no ngarepan. Jodoh no ngarepan, terus selaman, dicucur tangannya, atau dirangkul dah. Maaf ya dah. Bapak dia tidak ada, Masya Allah. Ini ampun dia. Ya karena wong tua, suka. Ini kan Al-Quran ya, no. Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha adh-dhulli minal janāha adh-dhulli minal dhul. Ngomongnya sing halus nganggo tambung krama waqfid lahumā janāha adh-dhulli maknane suwi-wimu klembrehna. Tegasnya pamane liwat bab nak ngarepan niku sewu amit-amit iki cara Jawa. Niku ana dalile nak ngene Quran surat Al-Isra juz 15. Jadi munduk-munduk iku ana dalile. Nek kula terangake ngaten niku kersane do mapan. Jadi Quran iki sing sampean lakoni iku ana dalile kabeh. Nek muni ora ana dalil, soalé wong ora apa. Wonge ora apa, ra reti makna, dadi ngene mbok sing paling apik ya. Mboten enten. Nah, dadi bako dicakoni terus kan. Nah, niku. Nek jane onten. Fa aslihu baina akhawaikum. Wattaqullaha lan wadiya sira in Allah wa anakum turhamun anggere gelem takwa mesti dirahmati Allah. Angger wong takwa pasti dirahmati Allah, pasti. Terus ayat sini lajeng iku nerangake aja boyok-boyokan, aja wadyan-wadyanan. Dadi wong Islam sing rukun, bisane rukun piye? Aja wadyan-wadyanan. Aja boyok-boyokan, ana koyo ana dalile. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang padha iman, la yasar aja menyek. Layak sar kau mencoba sak golongan, mingkomin golongan lanang, mingkomin marang golongan liyo. Asa ayakunu khairam minhum, buk menawo. Ono sapa golongan sing dinye, khairan gulubih bagus, minhum dinimang singenye. Layak sar nek bahasa kudus, aja menyek, aja mena. Wong aja menyek ing liya. Wong Islam liya mbok nyek aja. Kadang-kadang sing mbok nyek luwih apik. Iku sing lanang. Wanani saun, sing wedok yang ngono. Aja menyek sapa wong wedok-wedok min nisa'in marang wong wedok liya. Asa ayakunna mbok menawa ana sapa sang sing dinyek. Airan ku luwe bagus minggun nat ini bang wajan sengenya. Aja nyek-nyekan. iki wala tarmizu anzurhum lan aja natak-natak sira kabeh ing pira-pira awakmu aja poyo-poyoan wala tarmizu anzurhum aja poyo-poyoan iki wala tarmizu wala tanabazu lan aja undang-undang sira kabeh bil alqabi kelawan gelar-gelar sing ora prayuga. Piye? Upamane wong Islam loro ngundang lu. Iki biasane nek kudus sing sering gunakane wong sing jenengane Ahmad. Nah, Ahmad dadi wae terus iku iso dadi bayangane. Madanjang, ono-ono, macangkri, ono, senengane dipoyakan, ono. Iku mboten kenging. Jamun-jamun, Pak Ahmad, sing ape. Jandangnya ora usah di sini. Ono-ono, nasing ini mat kocok. Masya Allah. Iku ten Quran, ten. Mboten kenging, haram. Tapi ke jalan, ini jenangnya Ahmad. Oh, nah. Ahmad siapa ini? Ini Ahmad Jandang. Ini kan? Sekarang Ahmad Kendil. Ya, ini kita ngaku contoh. Ini kita kengeng. Sampai catat, ini ayat yang ngejak kerukunan umat Islam rukun. Bisa rukun orang wadan-wadanan. Nah, ada perselisihan. Diselesaikan secara hukum sing sak mesti ini kula wangsal-wangsal nerangake dosok keliru lemapake coba sampean takoni ning maknani wal afina aninat mau lho dak engko dak angger wong rek nyuwun maaf niku keliru sampean lengke mboten kok nyuwun maaf memaafkan nek nyuwun maaf kok gampang memaafkan niku sing abot ya. Mulane nalika Kanjeng Nabi mentasake jenazah masalah hukukul adami diperlakake sareng mirip Sayyidina Ali lajeng matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah ngenani utange mayit kula sing tanggung bareng krungu Kanjeng Nabi nembe kersa salat temunung sebagai imam. Piro regane carane Kanjeng Nabi kerso ngimami, kerso donga, Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maslahu. Sing donga Kanjeng Nabi regane piro? Sayyidina Ali senajan mboten sahabat sing sugih ning kasih sayange karo kanca luar biasa. Wani nanggung jawab utangnya. Ada gereki sakit dipun pelajari. Jadi nak ono mayit kabundut dalam pelepasan. Niku nak sampan di suwun muntabake supaya masalah Adam di sampan selesaike. Jadi kumpung nonton pengajian. Luwe-luwe ne almarhumah iki wis tau sugih. Dereng nate haji. Belawang selimale. Nek mayit almarhumah wis tau sugih. Neng dereng haji. Berkah tinggalane. Boten kengen dibagi. Sak durunge kanggo lunasi haji. Di sampan lengke. Kula pumpung nomen pengajian. Biasanya kula nak lepas nomen pelepasan. Ini usah mboten wane. Kuatir ku nak galak-galak. Tapi nak pengajian ini kan secara umum. Kangge ongkos haji. Ini ku nak amanat murah. Nambung seprapate OEH biasa. Upamane OEH biasa 30. juta, seberapate berarti pitu setengah. Mereka maka dititipake tengene putra-putra sing jo mondok no Mekah. Dia mana tadi. Ini kadang-kadang nyam-nyangan. Nah, pitu setengah kok rugi, Pak. 10, Pak. Oh, mana gue nyang-nyangan. Ini urusan dunia. Harus diwai. Wong kanggo mondok setahun. Wong siji, kenane ngamanatake wong siji. Dadi 10 juta kanggo mondok setahun. Adik sing penting iku ngalengake keluarga. Sebatas nyahake ini datang lagi. Kadang-kadang niku ana keluarga sing ra nduwe welas asih ku. Mboten usah. Salah dhewe. Adik kok apa pecah hati mulai gosen. Ya Allah. Itu. Kadang ku ana sing kerasnya kaya ngono. Mulane sampean nek ngelingake sing ramah, sing sopan. Ah, wajan-wajanan ora kenal. Bisal ismu iki nek maca bisalismu. Bisal ismu nek maos bisalismul fusuhu ba'dal iman. Bisa iku saele-ele al-ismu apa sesebutan al-fusuhu sesebutan fasek ba'dal iman ini sause iman. Jadi ngomong-ngomong ku ngomong-ngomong sing bongsong ape-ape. Ojo kanya ngomong-ngomong sing kemprok-kemprok. Fusuk iki omongan sing kemprok. Mati di bulan baleni. Lawes nek wis dikandani semua. Ora gelem tobat. Ngaran-ngarani wong Islam sing ora bener. Wa malam yatube. Utai sapane wong lam yatube. Iku lamun ora gelem tobat sapa wong. Wis dilingno. Aja madani wong. Wong itu wong Islam. Wong Islam ku sedulur. Ije. Diwadani. Fa'ula ika umul zalimun maka itu utai mengkono-mengkono wong sentra gelem tobat al-zalimun aku wong zalim sentra gelem tobat kelebu wong zalim niki sing boten bareng dipunewot-ewot lakop-lakop sing moyoi tapi nek ngalem boten dosa senajan wong emak ora apa-apa. Iku jana alim tenang, ah, ngomong, tenang. Mah, aku nebalani ngomong, marah apa-apa. Awak macam lemu, eplak-eplak, ngomong, kenar. Iku kering, ingkang-ingkang, apa tengkeng-ingkang. Nanti nek bongso ngalan, senajan wongi mah, orang apa-apa. Kodok karo ndungakno. Dengar nawang Islam, muka-muka diapura di sana. Wangnya, aku mah dengar nawang tetap kena. Sebab tuntunan Quran. Rabbana firli wali wali daya walil mu'minina wal mu'minat. Wangnya mah tetap kena. Jadi ngalem, wangnya tak kelem ya tetap kena. Tapi naik motor, nanti wangnya kisinan, aduh. Semua kala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa ibtiba. Wa arina al-batila batila wa zuna jinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. واقفنا على البنار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.